Arkonsuna. Utawi iki iku pangandikan ingkang nomor 53. An Abi Sulaiman Ad-Daroni, saka dene Abi Sulaiman Ad-Daroni. Ana ustune Abi Sulaiman iku kala ngendika sapa Abi Sulaiman. Aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati iku al khaufu minallah. Dawe Abi Sulaiman ngeten. Aslu kulli khairin utawi pokoke saben-saben kebagusan fit dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat iku al khaufu minallah wedi maring Gusti Allah. Dawe se Sulaiman pokoke apik ing dunya, pokoke apik ing akhirat iku pokok wedi. Maksude ya apa? Sampeyan ing dunya kepengin apik wedi ya. Sampeyan ing akhirat kepengin apik wedi ya. Sampeyan kepengin oleh dunya iki apik wedi ya. Sampeyan kepengin oleh akhirat yo apik wedi ya. Wedi minallah. Kate nyolong wedi gak sida nyolong. Apik. Kate ngrasani wong wedi ditaboki, prei gak sida ngrasani. Ate ngantem blethokan nang wong wedi nek konangan. Engko aku diantem dhewe, wis wedi wis gak sida ngantem aku, bali gak sida. Ate jewit wong wedi nek lara, engko nang wonge nangis, wis gak tak jewit wis aku wedi. Mulai teko ngaji, ate ngurupi sandal sing elek, njogo sing apik. Ya engko nek wong gak konangan rek, apa konek konangan dani di dalan yang kuti stop. Hei, sana sop, cepat. Nah, yang kuti kampleng. Langsung di sini-sini. Wis bapak berangkat sandal jepit, mulai sandal jepit. Mergo fa innal khaufa. Mongko sedune wedi minallah ta'ala saka dene Gusti Allah ta'ala iku muhawwilus sakhifati bisa nglebuku cartane amal iki siji wis wedi nang Gusti Allah iki kabeh akhirat butuh ya wedi nang Gusti Allah nek wedi nang Gusti Allah kuwi apa wedi nang siksane Gusti Allah wedi mlenjani janjine Gusti Allah paling gelem lakoni kaapian nang Gusti Allah. Lho, wedi nang Gusti Allah ngoten niku jarene Yai Sulaiman Ad-Daroni iso ngelih buku catetane amal sampean sing asale didekek di tangan kiwa paling iso ngalih nang tangan tengen gara-gara sampean wedi nang Gusti Allah. Tinang Gusti Allah. Fayaj alha mongkon dadekake apa wedi ing napa niku? Sakhifah dadekake fil yamini ing dalam tangan tengen. Ba'daan hawat ing dalam sakwuse yen to miring mengkleng apa buku cartane amal mengkleng ilasimali maring tangan kiwa. Kira-kira ngeten. Saiki buku wis ana cartane amal. Sampeyan iki kelakuane elek, buku nggih kene ku miring-miring kiwa. Terus ngalih dhewe kiwa ngene bae komputere malaikat kon. Dadak sampean wedi nang Gusti Allah paling lakoni api ngedohi maksiat. Buki lho para ngadeg. Dadak sampean tambah api buku miring tengen. Terus ngalih tengen. Lho wedi nang Gusti Allah ku iso ngelih buku asale nggih kiwa ngalih nang tengen. Ngelih ngono apa sih lho gawe tengeran rek. Nek wis buku nggih kiwa iku aja ati diarep-arep kon iso mlebu nang swarga, neraka. Mergo malaikat iku cek gak repot, sing bagian mlebu neraka iku aja ati ditolek sitok-sitoke malaikat. Besok iku pokoke makhluk mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat iki nek katik nyangking buku kok nggih tangan kiwa awin, iku bagiane sing neraka. Ati wayahe mlaku teko kene dadak sing kiwa. Kiwa rono. Kon niku kiwa lho, kula kanca wis sak koncane rono. Lah mriku malaikat tengen paken tengen. Ketara wis sing bagian nyangkingi wong ngalor, sing nyangking temen ngidul. Lah dadi takon sapa jenengmu, teko ndi, kon sembayang tangga kesuwen. Ngalor, ngidul. Kuandani bolak balik gak ngrungokno buku sing tengen iku ngidul sing kiwa ngalor goblok ngalor. Mbok kloso-kloso ngalor. Wadhe malaikate lho gak iso nguyub blas atane. Cawu sombong ada malaikate. Misuwan pisan malaikate iki kon. Ngikone Gus gak karom, misu gak karom dikon sombong anjene. Wong biyen kon nggih nggonyo gak tau sumbung, saiki sumbunga. Kon nyangking buku nggih tangan temen, nek ketok kancamu nyangking nggih tangan kiwa cecen. Cek apa? Nggih. Tangan kiwa. Nggih. Ngono biyen kon tajak. Ngene irunge tarik. Nggih. Sumbunge nek babak apa nggih kene sumbung. Biyen nggih donya gak oleh sumbung. Ben. Badaan hawat pun walil abdi mongko iku keduwe kawula. Fi hali salamati ing dalam tingkah slamete kawula minal marodi saka dene lara. Mulane kula karo sampeyan kawula iki nek wayahe gak lara, sehat, bebas, gak krono apa-apa, gak kena watuk, gak kena flu, gak kena lara apa-apa, ayakuna khaifan rajiyan. Kon niku dadi wong sing wedi ngarep-arep rahmate Gusti Allah. Aja nek wayahe lara ngono kae remeke muni ngarep-arep. Biyen jek sehat gak tau gelem ngarep-arep rahmate Gusti Allah, wis aduh, ya Allah, astagfirullah, wis keremeke kena astagfirullah. Ayakuna utawi entono sapa abdun iku khaifan wong kang wedi, rajian tur kang ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah liyas jarahu. Karena supaya itu nyegahin abdun opal khaufu wedi wedi minal maasi sekotini piro-piro ngelakoni maksiat waya pasulan yentong grekake ing abdun opo arroja'u ngarep-ngarep rahmat lan pangapurane Allah alat bisa bin amali ingatasi nandangi nyambut gawe lakoni amal asolihi kang bagus leni mulane kon ku bumbung jik selamat bumbung jik waras sembayango bumbung jik sehat sembayango ngaji yo nek wis kon gelem sembayang ngaji rojian ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Ngene lho. Uwong oleh rojak mbek khauf. Rojak niku ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah, khauf iku wedi nang siksane Gusti Allah. Wong dikon rojak niku di dalam keadaan normal bebas. Nek wong kate mati malah gak oleh rojak. Wis gak oleh rojak. Kirangan niku urusan dhuwur wis pokoke rojak niku arep-arep rahmat Gusti Allah, khauf iku wedi nang siksane Gusti Allah. Ngoten niku tingkate di dalam keadaan normal, ikhtiar, selamat, waras. Saniki ana wong rojak dalam masalah kecepit. Gak bener rojake. Gampangane ngeten. Sampeyan dihukum polisi mergo nyolong. Sampeyan nggih jerone tahanan rojak. Wis gak nyolong temenan. Temenan mari iki gak nyolong sepisan iki tok man. Dicare-are lu gak rai. Yo gak rojak iku gak khauf iku anjene kecepit. Wis gini mana nggih kono nggone kadung nggih hukuman kok nanti muni kapok-kapok percuma. Masih kon gak muni kapok ya kapok dhewe nggih hukuman. Jadi muni kapok wis nggih kono. Nek kapok iku nggih jabane hukuman lho kaya ngono lho. Kula karo sampean durung lara, ejik sehat, ejik selamat, ayo arep-arep rahmati Gusti Allah, arep-arep pangampurane Gusti Allah, ame ayo wedi nah. Siksane Gusti Allah berarti ngedohi maksiat. Menetak. Dene wa ibadatul roji utawi ibadah wong arep-arep nyati terusna rahmate Gusti Allah iku afdalul wa utama li ghalabati mahabbatillahi krana ngelindihe demen ing Gusti Allah fi ing dalem roji nglendhe faukal khaifi ing dalem sak ndure wong kang wedi titik ana wong ibadah tingkate rojak ambek ana wong ibadah tingkate khauf iku cek dukur rojak nek diterusno ning kene gak ana ana wong ibadah tingkate ridho niku luwe dhuwur tinimbang khauf rojak. Ibadah niku nek ejek khauf ibadahe taman kanak-kanak. Sampeyan sembahyang wedi disiksa Gusti Allah. Sampeyan gelem sembahyang wedi digodhog Gusti Allah. Sampeyan gelem nyambut gawe wedi gak iso mangan. Niku lak krana wedi. Tingkate ejek ndek. Sampeyan ibadah sakniki rojak gelem sembahyang krana ngarep-ngarep pengampurane Gusti Allah. Gelem ngaji ngarep-ngarep fadhole Gusti Allah. Gelem lakoni kesunatan-kesunatan krana cinta nang Gusti Allah. Cek oleh fadhol-fadhole Gusti Allah. Ibadah ngoten niku tingkate rojak luwih apik tinimbang wedi. Terus meneh ibadah tingkate ndolek ridho niku luwih dhuwur maneh. Gak wedi siksane Gusti Allah, gak ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah, tapi ndolek ridho ning Gusti Allah. Diganjar gak diganjar apa jare Gusti Allah. Ku pokoke sembahyang lillahi ta'ala ngedohi maksiat gak wedi neraka lillahi ta'ala. Lakon besok ini gak dilebokno swarga ya apa babah. Bapak aku lari doni Gusti Allah babah. No. Lah nek kon besok dilebokno neraka alah gak wedi. Nasi aku melebun rokok nek oleh ridhone Gusti Allah gak apa-apa. Nasi aku melebun rokok nek oleh ridhone Gusti Allah gak apa-apa. Malah iso ndoleki arek-arek Mojokerto sing nggih kono. Lho iya apa nggone arek-arek nggih kene. Ya kon tak kandhani biyen gak percaya. Kene iso mlaku-mlaku nggih ndukure neraka, iso mlaku-mlaku nggih ndukure geni gak kobong. Lah apa oleh ridhone Gusti Allah malaikat kok gak kobong. Apa malaikat kok gak kobong oleh ridhane Gusti Allah. Kalau kau sampai keping lencer, Gusti Allah kau tak lencer dan rokok lah. Apa yang suka nunggu? Dolek ya ada sopu lo kau BN terjauh budal-budal le muici kau dolek. Tolong, tolong kau dolek. Lau kon gigir. Oleh ridho wange libatan oleh ridho kak tingkatan iki kepingin suwarga tunggalnya nyambut gae kak dolek bati lo angel. Ya apa nyambut gae kak dolek bati ya mesti dolek bati cece kuwabe nyambut gae iku dolek bati tapi di hati nih wong nyambut gae pokok iki tak dekek kene kulan sakmini tak dol sakmini payu alhamdulillah kak payu kau apa yuk jenengi nyambut gae kak dolek bati dolek ridho ni Gusti Allah kak dodol kaset itu. Ya wis gak patek nawak-nawakno wong gak tuku ya gak apa-apa sing dolek ridane Gusti Allah gak apa-apa. Masih kaset gak patek payu pokok samune ngaji tambah. Padha ae. Ban wal maliku tawi raja ratu iki. Iku ya friku mbedak-mbedakake sapa ratu bainaman ing dalem antarane uwong. Yabdumuhu kang ladeni sapa man ing raja. Dibedakno ittika aiqabihi. Krana wedi siksane raja. Waman lan bedakno wong yabdumuhu kang ladeni sapa wong ing raja. Raja akaromihi krana ngarep-ngarep kalomanane raja. Waman lan bedakno wong yakdumuhu kang ladeni sapa wong ing raja la lisaiin ora krana apa-apa. Nah niki ana raja. Punggawane akeh. Raja ro iki punggawa sing anjene nyambut gawene wedi ambek siksaku. Iki tahanan. Dek akas mergo tahanan. Dek gelem nyambut gawe mergo tahanan. Bah, tak tau ambai penggaweane, gak tak tambahi bayaran. Ayo, gerilya-gerilya sing ditahan. Kokon nyambut gawe gak karu-karuan yo manut wedi, tapi gak diwehi bayaran sorone. Apa asale? Wedi. Sampeyan ruwong sing ditahan kantor polisi, masalah nyambut gawe mbubuti suket wakawas. Ngangsu gak dikokon kudu wangsul-wangsuli dhewe, Pak, ndak dikerjakan ini. Waktu kono dilirine, waktu kono dilirine, suket dibubuti ya polisi gak dikokon. Kon nyambut gawe krana apa sih? Kon ndak wedi karo aku tak taboki. Nyambut gawe krana wedi kusara gak oleh apa-apa. Niku mungkin kula karo sampean wedi neraka wedi siksane Gusti Allah sembayange nggawa wetu sembarang gedhe ganjarane mek titi. Terus nomor loro, raja iso mbedakno waman yakdamu. Raja akaramihi. Ana wong ngladeni raja ikut perang tapi dia berjuang demi negaranya. Raja seneng nek menang kontak wae jarah tak sangoni luwih akeh tak sangoni luwih akeh mergo berjuange lillahi ta'ala ana mane berjuang lali saya gak kepingin jaran gak kepingin apa demi negara saya supaya merdeka. Sekarang kita sedang bergolak mbok melo mati-matian bareng wis menang temen. Kon biyen berjuang gigi tak dadekno perdana menteri. Kon tak dadekno bagian presiden bank negara ku. Kon bagian menteri departemen luar negeri. Siap. Kon bagian menteri departemen luar negeri. Siap. Kon bagian nagi wong sing diutang. Siap. Oh, ake bayaran ini mergo anjene biyen gak dolek apa-apa. Ngono ibaratane Gusti Allah kuwi ngono. Sampean nek oleh ridone Gusti Allah gak hitung-hitung Gusti Allah itu. Kit sembayangmu ridho. Ya, mboten ron napa-napa kula. Ya wis karepmu kok njaluk apa dalek karo dhewe. Nerbus warga takon. Kirangan nggih. Wis tak buka lawang kelo, lawang suwidak mengko kabeh. Ngono ku sak kewarepe, mlebu sak karepmu. Terus nggih jero lho ana widodari lho Gusti sitok-sitok-sitok-sitok ngono gak kudu nyaplok. Isi takon nang malaikat. Malaikat menika widodari kagunganipun po sinten malaikat? Jare malaikat lho niki bagian sampean. Mosok sedaya kabeh wae kae gelem. Kuwi tanpa wae ndelok konyol ndelok kon mek titik widodara ku kabeh. Niku mergo oleh ridone Gusti Allah siji. Pun diterusno. Wa miftahul dunya utawi kuncine donya iku asibau warq kok warq sih fatuk tahu mongko dibuka apa umur dunya pira-pira perkara donya bisati bisibai kelawan warq ini dunia wah terus no wa miftahul akhirati utawi kuncine akhirat iku alju'u luwe fatuh taku mongko dibuka apa umurul akhirati pira-pira perkarane akhirat dibuka bilju'i kelawan luwe kirangan ya napa iki kancine donya iku warek kancine akhirat iku luwe perkara donya iku kebukak ambek warek perkara akhirat iku kebuka dengan luwe wallahu alam be ini jenenge gak sinau blas eh kandane gedhe ning ngene awake iki lara kunci dunya berarti keberhasilan dunia sampean termasuk berhasil dunia war wis nek war lega wis apa maneh sing doleki wong gak padokan tok niki nyambut gawe ngalor ngidul esuk sore awan bengi nek wis warek pun tete saiki ku hasil mi warek iya masih kon duwe omah duwe dhuwit pirang-pirang dhuwitmu nggih bang 2 miliar ku gak iso mangan sak piring ngunjuk iwak klothok lega wis koncine donya warek wis legole donya berarti kira-kira ngoten sing didolek lak wis waret wis cukup lah pomane. Sani nek kancine akhirat luwe. Luwe kuwi apa? Ya kurang. Tak godhong mari sembahyang tahiyat al masjid, ejek wuwuh maneh, mang wis sembahyang syukrun li syukri wudu, sembahyang syukur mari wudu. Mlebu nang masjid sembahyang tahiyat al masjid ditambahi maneh sembahyang qobliyah kok ciki sirek imami durung teko tambahi sembahyang maneh klompe biare iki klompe iku hasil kon akhirat wiritan maneh ditambahi nawaitul iktikam sila asbe ditokno astagfirullah alatim astagfirullah alatim cangkem pegel la ilaha illallah la ilaha illallah gak luwe weten luwe ndole ganjaran iku kuncine akhirat ngaji koyo ngene iki luwe haus dengan pengajian ngaji kesuwen tambah seneng gak apa-apa kira ae dawa mule bengi titik wong mari gak lapo-lapo ae kok ya iya wis weneng ae niku kesuwen seneng mergo luwe kepingin golek kuncine akhirat kira-kira sing dimaksud ngoten. Nggo dibenakno nggih omah kula karo terjemah iki. Pun diterusaken. Kurang suwe 10 menit. Wal maqalatur rabi'atu tabi iki ku pengendikan ikang kaping papat. Wal khamsunalan kaping 50. Papat ambek 50, 50 papat. Iku kila jarene ki tutupe cambut jenenge capil. Kodok sing cili arane percil al ibadatu utawi ibadah. Nilai maring Gusti Allah Ta'ala khalimulur sopo Allah. Iku khirfatun kawenan. Kawenan tegese kados pundi sih? Ai maksabun tegese kawean. Kawean mungkuli jihatin saking saben-saben arah-arah. Dene wahanu tuha utawi warungi ibadah iku al khalwatu nyepi. Tambah dukur ngene jerek. Makola sing 54 den dawake ibadah iku gawean. Ya apa ibadah gawean. Ibadah nang Gusti Allah iku gawean. Gawean iku tegese gawean saking pira-pira arah. Sampeyan ngatur ngono ya ibadah, sampeyan nang sawah penggawean sawah ya ibadah, sampeyan nyambut gawe nang pasar ya ibadah. Dadi penggawean sampeyan kabeh iku termasuk ibadah. Ngono karepe. Sampeyan nang pasar blonjo ya ibadah, sampeyan nyambut gawe di omah ya ibadah, sampe ngeloni bojo ya termasuk ibadah. Ibadah. Bojo nyusoni anak ya termasuk ibadah. Mergo nyusoni anak iku kewajibane bapak, dadak disusoni karo makne amal nang anak, susune amal nang anak termasuk ibadah. Lho ngono karepe. Dadi ibadah itu penggawean apa ae? Penggawean apa yang termasuk ibadah? Lantas penggawean kono-kono-kono iku bungkasane ana warunge. Warunge ibadah iku nggih endi? Al-khalwatu. Al-khalwatu wa hanutu al-khulwatu. Warunge ibadah iku nyepi. Lah kok ngunsir omongan mang gak cocok. Ngarep ngene. Mlaku ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, turu ya ibadah, nang pasar ya ibadah, nang warung ya ibadah. Sampeyan roh warung ibadah, mboten semerep. Nyepi. Nyepi ya apa ijen gak ketok wong, ya itu warung ibadah. Kon tau nang warung kono? Mboten tau, lha runung. Ya napa nang ngene mriku ae tukan wa tegese utahe warung ibadah. Iku muhadatsatu sirri. Omongan sirri ma'allahi ta'ala sertane Gusti Allah ta'ala. Warungi ibadah niku sirri. Sirri ku tegesi jagongan karo Gusti Allah ta'ala. Hai sula akhada sekirane ora ana uwong iku maujud. Sampean ijen ngik jero omah ngomong karo Gusti Allah ya iku warung ibadah. Engko nang sampean teko omah golek warung kosong. Lho ana warung sepira ya lho rek. Lha apa? Ibadah. Lah. Wis ditinggal mule wong ya tak kok leboni lho ana warung sepi. Jarene ibadah iku warunge ya warung sepi ngene iki. Tuh. Sepi lho termasuk warung ibadah. Kamar sampean sepi jam 2 gak ana wong. Sampeyan ngomong karo Gusti Allah iku warunge ibadah. Ibadah yo karepe ngomong karo Gusti Allah. Ngomong karo Gusti Allah sing diladeni ku nek wayahe sepi. Apa nek wayahe rame gak diladeni? Yo diladeni yo wan. Atuk sing wayahe sepi enak, gak pati akeh wong. Gusti Allah kula njaluk permen ya. Yo. Gusti Allah kula nedhi omah nggih. Yo. Gusti Allah, kula nedhi bojo sing ayu nggih. Iya. Gusti Allah, kula nedhi dhuwit sing akeh nggih, kae ngeroki kaset. Iya, ngono nek sepi-sepi. Warak sumaliha utawi pokoke duwike ibadah iku takwa wedi maring Gusti Allah. Langgi warung sing sepi ku nggawa duwe. Engko sampean andok nggih kono gak nggawa duwe. Lho nggowo apa duwike? Duwike at-taqwa wedi nang Gusti Allah. Warib khuha koncat. Warib khuha utawi batine ibadah iku al-jannatu swarga aidharu sawabi tegese desa panggonane ganjaran wa mafiha niku enten swarga mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkunge nyuwun sepunten sing kathah wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.